الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan kemarin berhubungan dengan keutamaan ulama, bahwasanya mereka termasuk golongan yang diberi izin untuk memberi syafaat. Apakah datang nas secara khusus penyebutan ulama sebagai golongan yang memberikan syafaat? Indah ya Umair. Tidak ada riwayat yang sahih dalam masalah ini. Lalu apakah mereka bisa memberikan syafaat? Nah, baik. Mereka termasuk dalam keumuman kaum mukminin, dan telah datang nas bahwasanya orang-orang yang beriman termasuk di antara golongan yang mendapatkan izin memberikan syafaat. Dalam hadis siapa? Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, fasyad fayashfa'un nabiyyun wal malaika wal mu'minun. Demikian pula masuk pada keumuman siapa? Golongan apa? Para ulama. Indahnya Ubay As-Siddiqun. Telah datang nas bahwasanya Siddiqun termasuk yang memberi syafa'ah. Dalam hadis siapa? Hadis Abi Bakar As-Siddiq dalam Musnad Ahmad. Nah, baik. Adapun syafa'ah itu sendiri, nah, harus ada padanya dua syarat. Apa dua syarat tersebut? Indah ya Muhammad Cirebon. Dua syarat syafa'ah. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala siapanya? Yang mana? Yang mensyafaati jelas, karena tidak akan mungkin kalau dia nam tidak diridhai. Nah, kemudian yang disyafaati juga harus mendapatkan keridhaan. Kemudian yang kedua, izin Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Pada yang mensyafaati. Baik, idznullah lisyafi'. Izin Allah Subhanahu wa taala untuk syafi'. Itu yang pertama kali. Nah, izin, dan tentunya tidak akan diizini kecuali yang Allah ridai untuk syafi'. Kemudian ridha Allah lil mashfu' lahu. Ridha Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberi syafaat. Dari yang mengumpulkan dua syarat ini. Dalil yang mengumpulkan dua syarat ini. Indak ya Mukasyar. Syai'an. Naam, Allah Ta'ala fi surat An-Najm. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Baik. Kita masuk pada hadis berikutnya. Masih pada hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu wal ulama. Qala wa ruwiya al ulama'u yawm al qiyamati ala manabira min nurin. Para ulama pada hari kiamat berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Di sini dalam bentuk sighah, apa namanya, wa ruwiya, sighah at-tamrid, yang ada isyarat tentang kedhaifannya. Nah, Dan lawan dari sighah tamrid apa? Abu Umar. Sighah jazm. Nah, penegasan. Rawa atau qala. Baik. Dan hadis ini dhaifun jiddan. Dikatakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, hadzal hadits la yasih. Wal muttaham bihi Isma'il. Wahwa ibnu Yahya ibni Ubaidillah. Sampai-sampai Ibnu Hibban mengatakan la yahillu riwayatu anhu, tidak halal meriwayatkan darinya. Taib. Imam Daruqutni mengatakan kadzabun matruk, sehingga hadis sangat lemah. Wa naqala al-Qadhi Husain ibnu Muhammad rahimahullah fi awwali ta'liqihi annahu ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba al-'ilma wal 'ulama lam tuktab 'alaihi khati'atun ayyama hayatihi. Hadis ini juga na'am sangat lemah ikhwan fillah, bahkan dihukumi maudhu'. Baik. Disebutkan oleh Ibnu Iram dalam Tanzihus Syari'ah, hadis palsu dan maknanya berlebihan apabila ya, dikatakan dalam hadis ini siapa saja yang mencintai ilmu dan para ulama tidak akan dituliskan atasnya kesalahan pada hari-hari kehidupannya. Nah, menunjukkan hadisnya palsu, terlalu berlebihan. Siapa yang tidak ada kesalahan padanya? Bahkan para ulama juga abad tidak maksum, mereka tidak terjaga dari kesalahan, tetap terkadang mengalami kesalahan karena bukan para nabi dan rasul. Adapun Al-Qadhi Husain ibn Muhammad Taib, dia adalah Al-Marwazi Asy-Syafi'i, ulama yang hidup di tahun 400-an, wafatnya 462. Baik. Dan dia memiliki ta'liq yang dipuji oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, fa'alikullah ta'liq beliau ini. Nah, ta'in yang meringkas dari ta'liq gurunya. Qala wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala man akrama aliman faka'annama akrama sam'ina nabiyan wa man akrama muta'alliman faka'annama akrama sam'ina syahidan. Ini juga palsu lagi. Siapa saja yang memuliakan seorang alim, maka seakan-akan dia memuliakan 70 orang nabi. Berarti apa? Kedudukan alim seakan-akan nabi apa lebih utama dari 70 nabi. Wa man akrama muta'alliman, dan siapa saja yang memuliakan orang yang belajar, maka annama akrama sam'ina syahidan, seakan-akan memuliakan 70 orang syuhada. Ini juga berlebihan. Baik. Hadis maudhu'. Baik. Dimasukkan oleh Ibn Iraq dalam Tanzihu syari'ah al-marfu'ah anil ahadithi syari'atil maudhu'ah. Ini kitab yang membahas tentang hadith-hadith maudhu' dan hadith-hadith yang na'am menudai syariat yang mulia ini, alhamdulillah. Dari sini kita katakan butuhnya seorang talibul ilm mengetahui hadith-hadith yang lemah dan hadith-hadith yang palsu agar bisa menerangkan kepada umat pemurnian syariat yang mulia dari hadis-hadis yang maudhu'. Nah, ini kitabnya yang dikarang oleh Ibnu Iraq. Wa annahu qala man shalla khalfa 'alimin fa ka'annama shalla khalfa nabiy. Faman shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lah. Siapa saja yang sholat di belakang seorang alim, maka seakan-akan dia sholat di belakang Nabi. Dan siapa saja yang sholat di belakang Nabi, maka sungguh telah diampuni dosa-dosanya. Ini juga dikatakan na'am oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, la asnalahu, tidak ada asalnya. Sebagaimana Imam Al-Albani juga mengatakan demikian dalam Al-Da'ifah, tidak ada asalnya, yaitu tidak didapati sanad. Dan Zaira'i Khanifillah dalam Nasbur Rayah mengatakan gharib. Nah, dan sebagai faedah dalam ilmu hadis, kalau kita dapati Imam Zaira'i dalam Nasbur Rayah menghukumi suatu hadis itu gharib, nah, biasanya adalah hadis yang tidak ada asalnya. Makanya Imam Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan fahfadz hadza fa innahu istilahun khasun bi. Hafal ini. Karena sebetulnya ini istilah khusus untuk siapa? Imam Az-Zailai. Kalau Imam Az-Zailai mengatakan gharib dalam Nasbur Rayah, maka maksudnya apa? Hadis yang tidak ada asalnya. Maksud hadis tidak ada asalnya, tidak ada sanadnya untuk dihukumi dhaif atau sahih atau na'am, palsu dan seterusnya. Taib. Dan ada istilah yang lain untuk gharib, yang juga istilah khusus, siapa yang ingat? Ibnu Katsir. Kalau dalam tafsirnya beliau menghukumi hadis gharib, maksudnya dhaif. Ini juga istilah khusus untuk Ibnu Katsir. Jadi kalau membaca dalam tafsir beliau mengatakan hada hadithun gharib, maksudnya da'if di sisi Al-Hafidh Ibn Kathir. Nah, dan mengetahui istilah-istilah khusus di sisi sebagian para ulama, ini penting sehingga seorang talib ifanifillah punya apa? Punya na'am tafattun, yaitu punya kepekaan apa yang dimaksud oleh na'am pengarang kita. Jangan sampai dipukul rata. Misalnya kita membaca takrib. Nah, takrib tahdzib. Nah, milik siapa? Takrib tahdzib. Hah? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Baik, kalau beliau menghukumi seorang perawi maqbul. Maqbul kalau secara bahasa apa? Diterima. Nah, maqbul itu diterima, dan hadis juga hadis yang maqbul mencakup sahih dan hasan. Tapi dalam takrib makbul itu dhaif. Naam dhaif. Naam, dan bisa diterima kalau ada yang menguatkan. Ini istilah khusus, maka dihafal dan diingat-ingat ketika bertemu dengan kitab tersebut. Qala wa naqala Syarmasahi Al-Maliki fi awwali kitabih Naam Nazmuddur anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man azzama al-alima fa ka'annama yu'azzimu Allah ta'ala wa man tahawana bil 'alimi fa inna madhalika istighfafun billahi ta'ala wa bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan Syarmasahi Al-Maliki, seorang mufti, nah, dari kalangan Malikiyah yang hidup sampai pada tahun 669, namanya Abdullah bin Abdurrahman, termasuk rujukan dalam madhab Malikiyah, dikenal dengan kezuhudan dan kesolehan, tapi terpengaruh pemahaman tasawuf. Kain. Nah, dia katakan di awal kitab Nazmuddur, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mengagungkan seorang alim, maka seakan-akan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang merendahkan seorang alim, maka sungguhnya itu adalah perendahan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Baik. Dan hadis ini juga lemah. Tayyib, hadis ini tidak didapati naam dengan lafaz tersebut dalam kitab-kitab hadis. Tayyib. Dan kemungkinan besarnya maudhu' sebagaimana teman-temannya. Sebagaimana hadis-hadis sebelumnya. Tayyib. Ada hadis yang serupa bisa dilihat dalam Tanzihus Syariah. Naam. Kumpulan-kumpulan di situ hadis-hadis yang maudhu'. Qala wa qala Ali radhiyallahu anhu kafa bil ilmi syarafan an yad'ihi man la yuhsinu. Cukup. Naam. Bagi ilmu itu suatu kemuliaan di mana orang-orang yang tidak pandai terhadapnya itu mengaku-ngaku. Ini cukup sebagai keutamaan ilmu. Tatkala orang bodoh naam mengaku-ngaku berilmu. Ta'in. Wa yafrahabihi idza nusiba ilaih. Dan gembira apabila dinisbahkan kepada ilmu. Orang bodoh ya panifillah digelari berilmu. Senang. Ta'in. Wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra minhu man huwa fih. Dan cukup. Naam. Sebagai celaan bagi kejahilan, di mana orang yang ada padanya kejahilan tersebut berlepas diri darinya. Siapa yang mau dikatakan bodoh? Padahal betul-betul bodoh memang. Naam, jahil. Jahil, tapi tidak mau dikatakan jahil. Ini cukup untuk menunjukkan tentang buruknya jahil. Dan cukup untuk menunjukkan keutamaan ilmu di mana kebanyakan manusia apa? Mengaku-ngaku memilikinya, padahal dia tidak punya. Atsan ini alhamdulillah dikeluarkan oleh Abu Ahmad Al-Askari dalam Al-Mas'ul fil Adab. Cuman sanadnya mu'dhal. Baik. Apa yang dimaksud dengan mu'dhal? Indah ya Abdullah. Nah, tayyib, jatuhnya dua orang perawi atau lebih dalam apa? Dalam suatu sanad secara berurutan. Namanya hadits mu'dhal, dan hadits mu'dhal termasuk kategori dhaifun jiddan, yaitu kedhaifan yang parah. Wa qala ba'du salaf, khairul mawahibi al-aqlu wa syarrul masaibihi wa syarrul masaibil jahlu. Sebagian salah mengatakan sebaik-baik anugerah adalah akal. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak ingatkan kita ikhwanillah dalam ayat afala taqilun, tidakkah kalian berakal. Nah, dan dicela mereka-mereka yang memiliki akal tapi tidak digunakan. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Nah, dalam yang lain la yaqinuna biha. Memiliki hati tapi tidak digunakan untuk berpikir. Nah, dan akal maksudnya adalah hati yang bisa berpikir baik. Karena akal tempatnya di hati. Ini yang rajih. Naam. Menurut dalil-dalil yang ada. Tayyib. Sebagaimana dalam ayat tadi lahum qulubul la yaqinuna biha. Naam, yang menjadi akal yang digunakan untuk berpikir adalah hati. Oleh karena itulah hati yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, kita gunakan untuk berpikir kepada kita. Menimbang-nimbang mana yang baik, mana yang buruk, memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin seorang akan bertanya, lalu bagaimana dengan otak? Kebanyakan manusia dan menganggap bahwasanya pusat akal itu adalah otak. Dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dengan penjelasan yang bagus bahwa pada keduanya memang ada hubungan antara hati dan otak, antara enam al-qalb. Al-qalb kalau dalam apa istilah yang diinginkan adalah anggota tubuh kita, rahimahullah, organ kita adalah sebenarnya jantung. Yang dimaksud sebenarnya jantung, bukan hati, organ kita yang digunakan untuk fungsinya hati menetralkan racun, bukan itu, bukan hati yang itu, tapi adalah apa, jantung. Itu yang dimaksud dengan qalb. Cuman sudah menjadi salah kaprah. Tayib, qalb adalah apa, hati dan juga bermakna jantung sama, yaitu intinya yang menjadi inti dari seseorang. Karena yang diinginkan biasanya dengan makna hati itu adalah sesuatu yang sifatnya maknawi, bukan hati yang berwarna merah. Naam itu yang sebagai penyaring racun itu bukan, tapi hati yang sifatnya maknawi. Tapi kalau ingin naam dimaknakan dengan organ tubuh kita, ya, sebetulnya qalb itu adalah jantung. Ya. Ada jantung, tapi sudah menjadi apa istilah dalam bahasa kita sehingga ya akhirnya salah kaprah. Ya. Khairul mawahibi al-aqlu, sebaik-baik anugerah adalah akal. Wa syarrul masaibil jahlu, dan sejelek-jelek musibah adalah kejahilan. Dan ini jelas apa itu. Kalau seorang diberi akal yang sehat, tentunya dia akan mampu memahami dalil-dalil. Naam, mampu memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang bergeser dari ketaatan menuju kemaksiatan kecuali karena apa? Ada cacat pada akalnya. Ada cacat pada akalnya. Naam. Karena sebenar-benar orang berakal tatkala dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun enggak punya gelar. Tapi walaupun dia gelarnya profesor, ikhwanikillah, kalau dia bermaksiat atau bahkan melakukan kesyirikan, tidak berakal. Akhir ini dikatakan oleh Syekh Hasan Taim Rawahul Khatib fil Muntakhab min Kitab Az-Zuhdi wa Raqa'iq min Qawli Abil Hasan Na'am Ibnu Khanjak. Ya. Dan waqala al-Munawi fi Faid al-Qadir waqala ba'dhum khairul mawahib bil aqlu wa syarrul masaib bil jahlu. Baik. Sama diriwayatkan oleh Munawi juga tanpa menyebutkan orang yang mengatakannya. Waqala Abu Muslim al-Khawlani rahimahullahu ta'ala al-ulama'u fil ardi mithlu an-nujumi fis sama'. Idza badat lin-nasi ihtadu biha wa idza khafiyat 'alaihim tahayyaru. Athar dari Abu Muslim ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam Madkhal, juga Abu Nu'aim dan Ibnu Asakir. Athar ini bagus ya fanifillah. Naam, dengan athar sebelumnya dari Abdul Hasan. Itu yang dihafal. Sedangkan hadis-hadis yang disebutkan sebelumnya semuanya tidak lepas dari kelemahan. Bahkan mayoritasnya maudhu, wallahul musta'an. Dikatakan oleh Abu Muslim, ulama di muka bumi ini seperti bintang-bintang di langit. Apabila bintang-bintang tersebut muncul, nah bagi manusia maka mereka bisa apa? Bisa mencari petunjuk dengannya. Petunjuk arah, petunjuk jalan, terutama ketika seorang jalan di apa di tempat-tempat yang tidak ada rambu-rambu, yaitu di padang pasir atau di hutan, untuk menuju arah ya tidak ada kecuali melihat ke langit. Dan wa idza khafiyat alaihim tahayyaru ababila, bintang-bintang itu tersembunyi atas mereka maka mereka kebingungan. Demikian pula para ulama. Tatkala manusia tidak mengetahui siapa ulamanya, nah kemana meminta fatwa, ya mereka kebingungan. Karena dengan ulama afanifillah kita bisa bertanya. Dan itu yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikir apabila kalian tidak mengetahui. Nah, dan kita mengikuti para ulama berdasarkan dalil-dalil yang mereka sampaikan kepada kita. Baik, bukan karena orangnya tapi karena dalil-dalil mereka yang mereka sampaikan. Ini dua atar yang sahih. Dan untuk atar Abu Muslim dan hasan untuk atar Abu Hussein. Barakallahu fiikum, nakhtamu bihadza.